Mana suaranya Duri Selaung? Maasalam. Kalem bro. Terus, terus. Aku tak udut malah sudah udut. Sambil maasalam. Yo. Amani syai kona Allah hurab birham. Ya Imam Rusli, malam ini ma'asalamah ya Syekhona. Ma'asalamah, mugo-mugo selamat. Ma'asalamah fi amani Syekhona. Termasuk selamat apa? Orang menguripe, mugo-mugo apa sing dikarepke, yang diinginkan oleh guru-guru kita. Khususnya berharap untuk semua murid-muridnya. Tentunya guru yang baik berharap muridnya baik. Jos. Orang no guru pengen muridnya melarat. Orang no guru pengen muridnya goblok. Orang no guru sing kepengin muridnya bejat, betul? Walaupun muridnya tuh wong bejat, walaupun muridnya wong melarat, tapi guru yang baik insya Allah menuntun, menggiring, derek no, ngawat-ngawati. Nek cara bahasanya Sunan Kalijogo kali Sariden, nek jangan ziarah teng Pati, wonten kecamatan namine Kayen, teng Kayen ono wali namine Sariden, ingkang terkenal namine Syekh Jangkung. Dari kata apa? Sariden dikon topo ngintir ning segoro wolong windu. Berarti pirang tahun kuwi? Sak windu pirang tahun? 8 tahun to. Berarti 8 ping 8 pira kuwi? Loh. Dikon topo ngintir ning laut segoro dimodali klopo loro. Klopo diserat talen set jadi ku modale. Tapi mergo murid wes gondelan tenanan karo guru. Wenek kowe sing cekak kongkon yo wah iki aku meh dipateni gondrong ngene iki aku ini. Guruku ning darat mangan enak aku malah ning laut ini iki piye? Ning mergo madhep mantep melu guru. Manut. Pripun Mbak Sunan Kalijogo? Cari den, kowe tak jangkung le, kowe tak jangkung, tak awat-awati, tetep tak awasi, tetep tak kontrol, tetep dalam perhatianku. Alhamdulillah orang ngasih wolong windu wis lulus, tingkat kesabarannya lulus, tingkat keuletan lulus, akhirnya ketemu minggir ning Sumatera ning bumi Palembang. Lah ning ngono critane, muga-muga orang no, neng atiku sing senajan kulon iki wong rusak, aku ora kepengin muridku dadi wong rusak kabeh. Amin. Walaupun kalian rusak, saya enggak ingin kalian rusak selamanya. Muga-muga barokahe ngaji ngene melu mafia selawat kebuka atimu kabeh oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Maksudnya apa, Mbah? Maksudnya lho, guru niku kepengine mesti senajan muridnya melarat, muga-muga muridku ora melarat. Jos. Senajan muridku rusak, aku ora kepengin kowe rusak selawase. Ndang tobat. Jos. Niki yang diinginkan guru. Amin Allahumma. Lah keinginan guru ini lebih-lebih apa? Muga-muga kowe kabeh luwe apik tinimbang aku, luwe sugih tinimbang aku, luwe hebat tinimbang aku. Amin. Ora tiba awakmu, muga-muga tiba putu-putumu besok. Dina iki kowe nandur klopo. Hari ini kau tanam kelapa. Kanggo sapa? Lah kowe sampe mati klopomu sing tak durung uwoh demi anak cucu kita. Kita berzikir, berselawat, datang seperti ini, muga-muga sak orang-orang ini lamun kue iso nikmati swarga ning donya, lamun ora iso tetep istiqomah ngajimu. Muga-muga anak putung besok sing ngrasakno nikmate. Amin Allahumma. Mulane ma'assalamah fi amani syaikhona. Muga-muga kabul. Muga-muga kabul. Allahu rabbirham. Duh Gusti, mugi panjenengan melasi, panjenengan paring kawelasan Gusti, kagem sinten? Murabbi ruhina. Guru sing nuntun roh kula, sing maune gak seneng pengajian saiki gelem seneng pengajian. Maune gak kenal selawat saiki kenal selawat. Maune gak kenal ngaji saiki kenal ngaji. Sing iso nuntun roh kula yo aku jek bejat, tapi nek ana mafia selawat kok semangat. Niku muga-muga nyambung rohmu karo rohku ben dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ha coba. Ma'assalama fi amani syaikhona Allahu rabbirham murab biruhina ya Rabbana. Coba ayo. Ma lagi. Ya Rabbana ma'asalamah sampai apal. Ma'asalamah fi amani syaikhona Allahu rabbirham Murabbirham murabbi biruhina ya Rabbana ma'asalamah. Tangannya bro di atas. Terus ma'asalam mafi amani syaikhona Allahu rabbirham murabbi ruhina ya Rabbana ma'asalama. Sehat syaikhona hamurabbi ruhina ya Rabbana. Ayo ibu ma'asalama. Mana suaranya ibu? Ma'asalamah. Tangan kanan di dada kiri yo. Ma'asalamah fi amani syaikhona Allahu rabbi ruham murabbi ruhina ya Rabbana. Lagi ma'asalam syaikhona bisa berarti orang tua kita semuanya. Semoga kalian menjadi harapan orang tua kalian semuanya. Ma'asalamah fi coba bayangin. Sambil dibayangin wajah bapakmu, bayangin wajah ibumu yang sudah meninggal terutama, yang sudah mati, atau orang tua, kakek, nenek, pakde, guru, siapapun yang sudah meninggal dunia, yang pernah hidupnya mencintai kalian, sing nanti uripe nyayangi awakmu kabeh, ngopeni kowe kabeh. Muga-muga diparingi selamat ning kono ni. Yuk. Ma'asalamah fi amani syaikhona. Lebih keras lagi ya. Ma'asalamah fi amani syaikhona Allahu rabbi ruham. Ainul muhib bibit dumu'i hazina tau'an alaf kira khatiman qad ahsana ya rabbana aynul muhib bi bintumai hazina khawan alaf ti raqiman qad ahsana ya Ainul muhib bibit dumu'i hazina alafti raqiman qad ahsana ya rawadana binuswatin mahazina sharafallah fi jiwar guru kita, orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, Allah selamatkan, Allah sayangi mereka. Ainul muhib bibitumu hazina rawan alaf tiraqiman qad روضنا بنسوة محاسنا Muliakan beliau di sisi Rasulullah ya Allah وفي جوار نبينا العروس من الناس Allah. Kota aman untuk panitia segera jalan yo. Salam fi amani syaikhona. Kota aman untuk panitia teman-teman Telogo Duri Selaung. Ma'assalam fi Ainul muhib bibit dumu'i hazina Rawan ala fi rabbi man Qad ahsana ya shaykhana Rawadana binuswatin mahasina Sharrafahu Allah fi jiwan Nabina ya Rabbana. Ma'assalama. Muka-muka. Sambil hati ini berdoa untuk keselamatan orang tua kita. Berdoa mohon keselamatan untuk guru-guru kita. Atau orang yang pernah membesarkan kita, mendidik kita. Terutama yang sudah meninggal dunia. Semoga harapan-harapan mereka atas hidup kita, Allah memudahkan kita untuk meraihnya. Lagi, ma'assalamah. Amani syaikhona. Thank you. السلام في يا الله turunkan berkah-Mu kepada kami semua yang hadir, untuk kami semua yang mendengarkan dan jadi dimanapun berada ya Allah, baik yang langsung maupun yang melalui streaming radio ya Allah. Berilah kami semua kekuatan untuk mewujudkan impian dan harapan orang tua kami, orang tua atau siapapun yang membesarkan kami menjadi orang tua kami ataupun guru-guru kami semua ya Allah. Semoga kami mampu mewujudkan impian mereka ya Allah. Sampaikan maaf kami kepada guru-guru kami. Sampaikan maaf kami kepada beliau ya Allah. Kami belum bisa menjadi harapan mereka. Kami belum mampu mewujudkan impian mereka. Tapi kami berjanji, kami ingin mencoba, mencoba dan mencobanya terus ya Allah. Kami ingin berusaha, berusaha dan berusaha terus ya Allah, agar kami bisa menjadi harapan mereka semua. Kami ingin membuat beliau bangga di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin membuat beliau di alam barzah sana dengan tenang. Ketenangannya seperti kal arus, seperti indahnya temanten. Betapa indah dan bahagianya hidup mereka di alam baka, karena melihat anak-anaknya, murid-muridnya, cucu-cucunya menjadi orang yang menjadi harap, seperti yang diharapkan oleh beliau semua ya Allah. Berilah kami kekuatan-Mu ya Allah, karena tanpa kekuatan-Mu kami bukanlah apa-apa. Berilah kami cahaya-Mu dalam gelapnya langkah hidup kami, karena tanpa cahaya-Mu langkah kami akan selalu terpuruk, terjatuh, terperosok. Beri kami semua ya Allah cahaya-Mu agar tidak dalam kegelapan langkah ini. Tuntun kami, bila kami bimbingan-Mu ya Allah, karena tanpa bimbingan-Mu kami adalah orang-orang yang tersesat ya Allah. Ya Allah, kami percaya penuh kepada-Mu. Kami yakin kepada Engkau ya Allah. Engkaulah pemegang semua hidup dan kehidupan. Berilah kami semua yang hadir, yang mendengarkan pengajian ini dimanapun berada ya Allah, kehidupan yang indah, yang bahagia. Ma'asalama fi terselip di hati kami sekarang ini ya Allah, dahsyatnya rindu, dahsyatnya kangen akan hadirnya beliau-beliau yang sudah Kau panggil ya Allah. Beliau-beliau yang dulu banyak berjasa membesarkan kami, beliau yang begitu besar berjasa mendidik kami, mengarahkan kami, menuntun kami ke jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan-Mu. Walaupun mereka beliau sudah Kau panggil, sudah ada di alam sana, tapi semangat beliau, ruh beliau, jiwa beliau akan selalu hidup dalam jiwa kami semua ya Allah. روعا على افتراق قِمًا قَدْ أَحْسَنَ يَا شَيْخَنَا رَوَّضَنَا بِنُسْوَةٍ مَحَاسِنَا شَرَّفَهُ اللَّهُ فِي دِيَارِ نَبِيِّنَا يَا رَبَّنَا. Semoga engkau beliau semua, engkau muliakan ya Allah, selalu berada di barisannya Rasulullah SAW. Semoga engkau menempatkan beliau-beliau semua ini di dalam barisannya Habibuna Muhammad SAW. Syarafahullah fi jiwar nabina ya Rabbana. Muka-muka diparingi mancing. Al-Fatihah.